Mas Tommy, pacarku, kapan kau pulang? Mas Tommy, tolong diriku ini, sudah ku tak tahan lagi. Begitu lama berpisah denganmu, menahan itu lama.